Nanti masuk Islam kita makan apa, Pak? Nah, sudah jengkel saya bilang, ya makan makan banget. Ya makan kafir saja makan, masa orang Islam tidak makan? Iya, tapi kamu kan pendeta. Kalau masuk Islam apa pekerjaanmu? Jadi pendeta.